Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, surat apa ya yang paling saudara senengin? Di antara pemirsa ada yang menjawab surat tanah, Ustaz. Kenapa? Kalau surat tanah mahal, laku dijual. Orang sampai bunuh-bunuhan soal surat tanah, ya enggak? Perebut waris pas segala macam, padahal tanah ini enggak ada harga. Di mata siapa? Di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya lagi apa yang paling saudara inginkan di dalam hidup ini? Jawabannya banyak banget. Ada rumah, ada kebun, ada kantor, ada usaha, ada modal. Yang semua jawabannya adalah dunia. Sebagian kecil saja di antara kita yang kepengennya adalah bisa sholat berjamaah. Wah, sebagian kecil nih, bisa bangun malam, bisa puasa Senin Kemis, atau malah Daud sehari puasa sehari kagak. Pengen bisa baca Quran, sebagian kecil nih. Kalau ditanya rata-rata nih dunia, apa sih yang paling kamu inginkan? Jawabannya dunia. Pengen begini, pengen begitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda sekali sama kita. Pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Umar bin Khattab. Ya. Kemudian turunlah hadis ini, hadis yang sangat panjang sekali. Pemirsa, ini udah saya ketikin. Ya, udah saya ketikin dan pemirsa tinggal download saja. Judulnya Makna Kemenangan dalam Surah Al-Fat. Ya, saudara bisa download ini di www.santritahfiz.com. Nah, tolong dibantu ya sama Antep. Di layar kaca perhatikan di www.santritahfiz.com. Nah, silakan dicari tafsir Al-Fat. Nah, saya udah tulisin dikit. Di hadis yang panjang yang ada di sini, ini saya potong hadisnya. Rasulullah kemudian mengatakan ini kepada Umar ibn Khattab. Laqad unzilat alayya laylah suratun lahi ahabba lahabbu ilayya mimma tala'at alayhi syamsu thumma qara'a inna fatahna laka fat'an mubina. Sungguh telah diturunkan kepadaku semalam suratun, satu surah yang aku lebih cintai dia daripada terbitnya matahari. Mimma tala'at alaihi syamsu summa qara'a inna fatahna. Lalu kemudian Nabi membaca inna fatahna laka fatham mubina ila akhiri ayat. Surah Al-Fat ini lebih dicintai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih diinginkan sama Rasulullah ketimbang matahari terbit. Bahkan di hadis yang lain, di hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad, Rasulullah malah mengatakan aku lebih cintai surah Al-Fat ini daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Hebat ya Rasul ya. Kita sayang banget sama motor, sampai dicuci, dilap-lap, habis bersih dicium lagi. Nah, udah bersih loh. Masya Allah. Di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu surah yang namanya surah Al-Fat begitu dicintai oleh Rasulullah daripada bumi ini, dunia dengan segala isinya. Harganya terlalu kecil dibanding dengan satu surah yang namanya Al-Fat. Mirip seperti Imam Malik yang pernah kemudian didatangkan seorang anak begitu, lalu diajarkan sama Imam Malik tiga surah. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Lalu setelah selesai belajar, Imam Malik dikasih hadiah, kalau nggak salah 800 dinar atau 800 dirham gitu. Kemudian Imam Malik mengembalikan. Lah, ketika dikembalikan, bapaknya ini bilang begini, kenapa wahai Imam Malik? Kenapa wahai Imam kau mengembalikan? Apakah bayaranku kurang? Apa kata Imam Malik? Bayaran dari Allah Tuhanku, sebab aku ngajarin surah-surah pendek ini, itu lebih besar daripada bayaran kamu dan siapapun. Wih, subhanallah. Nah, ketemu nih di riwayat di balik suratul Fat, surah yang ke-48 yang sedang kita pelajari ini, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mencintai ayat ini, surah ini, menyenangi ayat ini, surah ini lebih daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Episode ini saya ingin memberikan hadiah buat pemirsa semua. Kita akan baca ulang suratul Fat satu demi satu ayat, ya. Nanti di segmen 2 kita bacanya supaya saudara bisa kemudian ngerekam. Ya, jadi siapin nih rekamannya, sebab saya akan baca begini modelnya. Ya, nanti siap-siap dengan rekamannya nih. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, saudara kan bisa ngikutin tuh. Atau saya bela-bela. Inna fatahna laka gitu. Jadi saudara ngikutin nih. Inna fatahna laka fatham mubina. Anda ikutin, saudara ikutin. Fatham mubina. Nah, nanti saya minta bantuan kru. Ya, begitu nanti segmen 2 masuk, kru masuk sini. Jadi ikutin baca supaya pemirsa dengar bahwa ini harus diikutin penggalan per penggalan sampai nanti Al-Fat selesai 29 ayat. Saya ingin memberitahu pada pemirsa semua bahwa cobalah Al-Fat ini dibaca, kalau tidak per hari, per minggu, atau per bulan, atau kalau tidak bisa satu surah penuh, bacalah misalkan 3 atau 5 ayat pertama dan ayat yang terakhir. Ayat terakhir. Ayat terakhir ini ayat 29. Kalau tidak bisa juga, saudara bacalah per ayat satu demi satu setiap hari sehingga satu bulan itu khatam surah Al-Fat. Khatam Al-Fat. Al-Fat itu surah keberapa pemirsa? 48. Pemirsa, habis iklan, habis yang mau lewat, pemirsa siapin tuh handphonenya, BB-nya, iPad-nya, iPhone-nya, segala rupa gadget, handycam segala macam, rekam. Karena segmen 2 saya akan mengajak pemirsa semua mengaji bersama surah Al-Fat sepenggal-sepenggal. Supaya kalau saudara mau menghafal surah ini, insya Allah saudara tinggal belajar lewat rekaman saudara sendiri, ya. Yang kemana-mana, insya Allah barokah turun dari langit, ya, insya Allah, amin, amin, amin, berkahnya. Silakan. Baik pemirsa, saya dapat email dan pesan dari teman-teman pemirsa. Ustaz tolong dong bacanya pendek-pendek, pelan-pelan, karena kita-kita yang gak bisa baca akhirnya bisa hafal sebab merekam bacaannya Ustaz. Saya tersanjung tujuh nih, subhanallah ya. Mudah-mudahan pemirsa semua dengan saya baca dikit-dikit penggalan-penggalan dan diikuti oleh teman-teman pemirsa sendiri dan saudara merekam, maka mudah-mudahan ini bisa dibaca dan dihafal oleh saudara-saudara yang bahkan tidak bisa baca Quran sekalipun. Ketika nanti saya baca, jangan lupa tetap dalam batin, pikiran kita berdoa kepada Allah SWT. Karena ketika dibaca Quran, turun berkah rahmat Allah SWT para malaikat yang ikut menyaksikan, subhanallah. Baik, kita a'udzu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka. Ayo. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina. Liyaghfir lakallahu. Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pemirsa, suara yang saudara dengar tuh saudara yang dari orang yang tidak kelihatan ya, dari kru Antv. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. wa yahdiyaka wa yahdiyaka siratam mustaqima siratam mustaqima wa yansuraka Allahu wa yansuraka Allahu nasran aziza nasran aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika inda Allahi fawzan azima wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhannas-sawu alaihim da'iratus-sawu wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira Shadaqallahul Azim. Kita baca sudah 6 ayat. Nanti kita sambung besok ya, karena segmen 3 kita tetap balik ke doa dan doa bersama. Mudah-mudahan pemirsa gak puyeng nih, ngapal apa sih nih, ngapal Al-Mu, ngapal Al-Fat, ngapal Al-Baqarah. Ente sekolah aja 6 pelajaran, ngeluh lagi. Lah sekolah 6 pelajaran, lu S2 belajar bisnis model, tipologi bisnis, belajar ini apa macam-macam, mahaulan Quran, puyeng. Alah, puyeng the loser, harus jadi the winner. Mana lagi nih ayatnya? Cahelah, begitu ya. Yang kemana-mana, kita akan segera kembali lagi nanti segmen 3 setelah yang satu ini. Silahkan. Baik pemirsa, tadi saya sempat nyinggung sendiri ya, dan nyinggung sedikit buat saudara-saudara semua. Ustaz, lagi ngapalin Al-Baqarah, udah ada lagi yang baru Al-Fat, kemarin Al-Mu. Hah? Ngapal yang mana sih Ustadz? Gini loh, ente tuh ya dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Terbiasa toh dengan pelajaran yang banyak. Otak kita ini dikaruniai sama Allah Subhanahu wa taala multitasking, tau gak lo? Apaan tuh multitasking, Ustaz? Multitasking, jadi kita ini sebenarnya bisa belajar 10 surah bersamaan. Ayo puyeng lah. Jangan dong, Ustaz. Oh, ya udahlah. Kan odoa satu hari satu ayat. Anggap aja kayak pelajaran SD, SMP, SMA, kuliahan begitu. Pagi nih, pagi belajarannya pelan jam pertama kan ya, bahasa Inggris. Jam kedua IPS, jam ketiga IPA, PPKN dan seterusnya. Enggak apa-apa tuh. Pala kita enggak panas kenapa? Karena udah siap dengan pelajaran yang banyak. Kalau saudara sudah siap dengan pelajaran yang banyak, tetap aja enjoy. Siap ya? Dan ingat prinsipnya dalam ngapal, orang pintar, bro, lihat nih, bro. Orang pintar kalah sama orang sabar. Orang pintar kalah sama orang tekun. Ayo aja ditekunin. Orang pintar kalah sama yang telaten. Ayo ditelatenin. Ayo, odoanya sekarang udah hari ke-24 lah. 23 ya? Odoanya sekarang udah hari ke-23. Doanya juga persis sama. Sekarang episode yang ke-23. Jadi odoa 23. Terus doanya juga subhanallah, doa di hari yang ke-23. Bismillah yuk. Kita masuk surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rekam. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah ya, saudara sudah belajar sampai ayat 23. Mudah-mudahan terus sampai kita bisa wisuda bareng ya, 50 ayat pertama surah Al-Baqarah atau 40 ayat surah An-Naba. Insyaallah saya sangat menantikan kita punya ide di mana dan kapan menyelenggarakan wisuda akbar 50 ayat pertama suratul Baqarah dan 40 ayat surah An-Naba. Terima kasih kepada sekolah-sekolah yang sudah siap menyambut wisuda akbar 2 ayat ini, yakni ayat 50 ayat surah Al-Baqarah dan 40 ayat surah An-Naba. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mewisuda diri kita masing-masing. Baik, sekarang kita berdoa ya. Pemirsa, di ujung segmen 3 kita biasa berdoa. Saya berterima kasih saudara sudah menemani saya dalam mendoakan saudara sendiri dan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan subhanallah Allah menjabah kita punya doa. Amin ya Rabb, ya Rabbal alamin. Saya kalau udah mau doa tuh ya suka ada sesak di dada saya gitu, karena saya membayangkan saudara-saudara benar-benar lagi butuh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semakin saudara butuh Allah, udah kepepet, udah mendesak, itulah saat di mana Allah betul-betul akan turun menjabah. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali pemirsa. Astaghfirullahalazim. Selawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bantu teman-teman semua di urusannya. Bantu kawan-kawan kami semua di urusannya. Urusan dunia dan urusan akhirat. Apa yang menjadi beban di pundaknya, di pikiran, yang bikin nyesek dia punya dadanya, hatinya sempit. Ya Allah, lagi gelisah, lagi galau, lagi resah, lagi enggak tenang. Ya Allah, mudah-mudahan dengan doa bersama ini, Allah, kau turunkan rahmat-Mu yang banyak, apalagi pagi-pagi habis belajar Quran, habis ngaji Quran, surah Al-Fat lagi yang ngajiin. Mudah-mudahan doa yang diterima semua oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, sementara saya salam, saya biarkan teman-teman pemirsa semua terus berdoa. Maka kami minta kepada-Mu ya Allah, terus juga mengabulkan dan mendengar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabtal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok pemirsa. Terus berdoa. Mudah-mudahan Allah terus mendengar dan mengabulkan. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.